والعزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Surau TV Inspirasi Keluarga Islami. Berniat untuk berihram. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Yani masjid di miqat tersebut. Imam Nawawi dia mengatakan fa shalla rak'ataini. Fihi istihbabu rak'at al-ihram wa qad sabaqa al-qalam fi mabsutan. Yani Imam Nawawi menyebutkan di sini beliau salat dua rakaat. Sementara di dalam lafaz sahih Muslim tidak disebutkan dua rakaat, hanya disebutkan beliau solat di masjid. Dari sini, dari mazhab Syafi'i menganjurkan untuk dianjurkan solat dua rakaat ihram. Namun sebagian pendapat, dan dia adalah pendapat yang kuat, bahwa tidak ada solat sunat ihram. Tapi yang ada di situ adalah Nabi solat gara-gara tempat, karena Nabi berada di tempat di lembah Wadi Aqiq, dia adalah lembah yang penuh berkah sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Datang kepada Nabi Jibril, lalu Jibril mengatakan engkau berada di lembah yang berkah, lalu perintahkan solat dua rakaat. Famin khalfi mithla dhalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzil al-Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilah wa ma 'amila bihi min shay'in amilna bihi fa ahalla bit tauhid. Kemudian Nabi menaiki kendaraannya, untanya. Nama untanya adalah Qaswa. Terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan nama dari unta Nabi ini. Hatta sampai idza stawat bihi naqatuhu 'ala al-bayda 'ala bayda, ya, hatta idza stawat bihi naqatuhu 'ala al-bayda, ketika sampai untanya sudah, ya, berdiri dengan sempurna, lalu Jabir dia mengatakan, aku melihat kepada jauh, limudda basari baina yadayhi, aku lihat sejauh pandanganku di hadapan Nabi, dilihat ke depannya. Min raqibin wa mashin, di depan, ya, banyak sekali orang, ada yang di atas kendaraan, ada yang berjalan kaki. Nah, ini maknanya dia lihat sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang dia lihat. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang ada yang berkendaraan, berjalan kaki. Fihi jawazul hajj raqiban wa mashiya. Wa huwa majma'un alaihi. Wa huwa mujma'un alaihi. Ini menunjukkan bahwa bolehnya melaksanakan haji dengan naik kendaraan dan boleh juga berjalan kaki. Jadi dari kota Madinah ke Mekah jalan kaki, subhanallah. Waqad tadhaharat 'alaihi dalail kitab was sunnah wa ijma' al-ummah. Dan dalam hal ini terdapat dalil-dalil yang banyak dari kitab dan sunnah. Puasanya menunjukkan akan keberangkatan itu dengan kendaraan atau jalan kaki. Wa adzim fin nas bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 ayat 27. Wa ikhtalafa al-ulama fil afdal minhuma. Terjadi perbedaan pandang ulama, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Fa qala Malik asy-Syafi'i wa jumhur ulama ar-rukub afdal iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik di atas kendaraan lebih afdal, ya, karena mencontoh Nabi. Nabi naik di atas kendaraannya. Walainnahu sallallahu alaihi wasallam, walainnahu a'wanu lahu ala wadha'ifi manasikihi. sungguh keliru orang memahami tentang bid'ah. Ya. Ada mengatakan ini kajiannya bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau gitu pergi haji pakai unta aja. Pergi haji jalan kaki aja. Keliru. Tidak ada kaitan masalah bid'ah dengan masalah transportasi. Masalah bid'ah itu berhubungan dengan kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Nah, transportasi itu adalah sesuai dengan keadaan. Poin yang mengatakan dalam kita melaksanakan haji berjalan kaki lebih afdal daripada naik kendaraan, enggak ada itu. Karena Nabi naik kendaraan dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, naik kendaraan. Ya. Kemudian di sini lebih besar biayanya. Ya, akran nafaqatan. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan ada orang, mana lebih baik? Ada orang melihat bahwasanya ONH Plus biayanya lebih besar, tapi dia lebih nyaman. Nyaman bukannya santai gitu. Lebih maksimal dia bisa beribadah. Fasilitasnya ada. Kemudian lebih maksimal dia beribadah. Ketimbang dari biayanya yang minim, fasilitasnya juga minim. Nah, kalau seandainya dikaitkan dengan nafkahnya lebih banyak, ibadah haji itu kan kombinasi antara ibadah badan dengan ibadah harta. Sehingga seakan-akan dari apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, afdalnya juga dengan kendaraan, karena meski tidak ada butuh biaya pembelian kendaraan. Waqala Dawud yani al-Zahiri, dia mengatakan masyian afdal li musyaqqatihi. Berjalan kaki lebih afdal, katanya. Kenapa? Karena susah. Menjadikan kita ini semakin lebih rasanya lebih susah, lebih bagus. Makanya ada di antara orang yang dalam pelaksanaan haji itu enggak namongan. Naik kendaraan supaya lebih terasa. Karena kesusahan itu bukan dituntut, gitu loh. Kalau itu dituntut, tentu Nabi berjalan kaki aja. Memang benar dalam hadis Nabi mengatakan qadruka ajruki, kata Nabi kepada Aisyah, ajruki biqadri masyaqqatuki. Yani pahala engkau sesuai dengan kadar kesusahan dan kepayahan yang engkau rasakan. Nah, tapi bukan dicari harus susah gitu, tidak. Nabi ma khuyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Nabi tidaklah dipilihkan, diberikan kepadanya dua opsi kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah selama itu tidak dosa. Jadi ketika kita mencari yang lebih tersusah, lebih payah, ini suatu hal yang tidak tepat. Nah, kalau kita lihat naik kendaraan itu lebih afdal. Namun bagi orang yang tidak punya kendaraan, bolehkah jalan kaki? Boleh. Ya. Dalam pelaksanaannya di pelaksanaan haji begitu juga. Ada yang bisa jalan kaki, lanjutkan jalan kaki. Ada bisa dengan kendaraan, lebih afdal dengan kendaraan. Ada pada satu tahun kita melaksanakan haji, ada salah seorang tokoh, hampir jemaahnya semua jalan kaki, ya, karena dia berjalan kaki, tentu jemaahnya jalan kaki semua. Apa yang terjadi? Banyak diantara dari jamaahnya yang kepayahan, ya, kepayahan nanti akibatnya banyak susahnya. Taib, wan yamini mithla dalik, wan yasari mithla dalik, wan ma min khalfi mithla dalik. Lalu Jabir melihat di depan Rasulullah sepanjang pandangan orang semuanya, sebelah kanannya juga, sebelah kirinya juga, ke belakangnya juga, karena orang semuanya sudah berangkat bersama Rasulullah. Karena sebelumnya disampaikan, ya, diberitahu oleh Nabi bahwasanya akan melaksanakan haji, sehingga orang datang ke Madinah. Orang-orang luar datang ke Madinah semuanya untuk berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu 'alayhi yanzilul Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Yani Al-Qur'an turun kepada Nabi dan dialah yang lebih mengetahui tentang makna takwil dari ayat itu. Ma'nahu al-hathu ala tamassuk bima akhbarakum an fi'lihi fi hajjatihi tilk. Maknanya adalah dorongan untuk berpegang teguh dengan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah kepadamu dari perbuatannya dalam pelaksanaan hajinya itu. Lalu wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilna bihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi kami kerjakan juga. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang yang terdepan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu hari mereka salat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sandalnya. Melihat Rasulullah buka sandal, para sahabat semuanya buka sandal. Yani salatnya dahulu ya tidak ada karpet, ya tidak ada granit seperti ini. Di dalam ruangan masjid sama dengan di luar, sama-sama tanah. Nah, pada saat itu Nabi SAW menyuruh untuk sholat itu dengan memakai sandalnya atau sepatunya. Sebelum masuk ke dalam masjid, dipastikan tidaklah melihat ke telapak sepatunya atau sandalnya. Jika ada adza atau najis, dia gesekkan ke tanah. Setelah itu baru masuk dengan membawa sandal itu. Jadi Nabi SAW sedang sholat, dibuka sandalnya. Para sahabat semuanya buka sandal. Setelah sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian buka sandal? Sahabat mengatakan, kami melihatmu buka sandal, kami juga buka sandal. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tanpa dikonfirmasi dulu kepada logikanya. Ya. Jadi dari hal ini kita mengetahui bahwasanya manhaj yang benar di dalam beragama itu apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Fa'ahalla bitauhid. Lalu Nabi SAW mengumandangkan suaranya, diangkat suaranya ketika dia berniat ihram. Dia ucapkan dengan tauhid. Apa ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yani labbaik la syarika lak, yani tauhid yang disebut di sini labbaika la syarika lak, kami penuhi panggilanmu ya Rabb, la syarika lak, yang tidak ada sekutu bagimu. Ini tauhid. Fi isyarat ila mukhalafati ma kanat al-jahiliyah taquluhu fi talbiyatiha min lafz asy-syirk. وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية. Nah, di sini menyelisih kebiasaan orang-orang jahiliyah di mana di dalam talbiyahnya ada unsur syirik. Yang dikatakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak, kecuali ada sekutu yang adalah untukmu, tandingan. Akan tapi talbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah talbiyah tauhid, pengakuan kita. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lantas wa ahalla an-nas bi hadha alladhi yuhillunahu yuhilluna bihi. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِّنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَلْبِيَتَهُ Lalu Nabi SAW bertalbiyah dengan ucapan لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَبَيْكَ Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Manusia juga mengatakan demikian. Dan Nabi tidak membantah mereka. Nabi biarkan aja mereka. Dan Nabi tetap bertalbiyah. Lazima Rasulullah SAW talbiyatahu. قال قد عيات فيه إشارة إلا ما روي عن زيادة الناس في تلبية من الثناء والذكر كما روي ذلك عن عمر أنه كان يزيد labbaika dzal ni'ma wal fadl wa hasan labbaika marhuban minka wa marghuban ilaika. Di sini ada isyarat, kata qadhiyat, Nabi tadi tidak membantah, tidak menolak apa yang mereka ucapkan. Nah, di sini isyarat bahwasanya ada yang diriwayatkan atau ungkapan diriwayatkan, ada tambahan yang dilakukan oleh para sahabat ketika bertalbiyah, di antaranya ada puji-pujian, ada zikir, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, ada tambahannya, ya, labbaika dzan na'ma. Kami sambut panggilanmu wahai zat yang memiliki nikmat, wal fadl wal hasan, yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala dimengatakan labbaik wa sa'adaik wal khairu biyadaik wa raghaba ilaika wal 'amal. Dari Ibnu Umar diriwayatkan adanya tambahan labbaika wa sa'adaik dan seterusnya, ya. Qala akthar ulama al-mustahab al-iqtisar ala talbiyah Rasulillah wa bi qala al-Malik Asy-Syafi'i wallahu a'lam. Ulama mengatakan yang dianjurkan itu adalah membatasi diri cukup dengan talbiyahnya Rasulullah. Talbiyah Rasulullah itu yang diucapkan oleh Nabi, apa yang disebutkan tadi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, maka tadi diisyaratkan bahwasanya Nabi membiarkan para sahabat tidak membantahnya apa yang diucapkan. Namun ulama mengatakan dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i wallahu alam, adalah membatasi diri dengan talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah nanti kita mulai sambung mulai dari perkataan Jabir bin Abdullah, ya. Wallahu alam, kita lihat kalau ada tanya jawab sebelum kita tutup kajian kita. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara paling afdal melakukan puasa Syawal? Apakah boleh digabungkan sama puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bidh sebagaimana ana biasa lakukan di bulan-bulan lain selain dari Ramadan? Pertama, secara zahir kita dituntut untuk puasa 6 hari pada bulan Syawal supaya kita mendapatkan fadilatnya. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Di sini yang afdal atau tata cara pelaksanaannya, yang pertama adalah hendaklah dia menuntaskan kewajiban puasa wajibnya. Dia tuntaskan dulu, kalau seandainya punya hutang puasa Ramadan dia lunasi dulu. Karena melunasi hutang itu ada kewajiban. Sementara puasa Syawal hukumnya adalah sunat. Maka sempurnakan dulu puasa Ramadan. Kemudian di dalam masalah bagaimana cara pelaksanaannya terjadi perbedaan pada ulama. Ada di antara mereka mengatakan dilaksanakan langsung berturut-turut dari awal Syawal, yakni maksudnya setelah Idul Fitri, hari kedua langsung. Ada yang mengatakan sama aja, mau langsung, mau sekaligus, atau mau dipisah-pisah, itu terserah. Nah, sehubungan dengan pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita niatkan, kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis, dan ketika datang puasa Ayyamul Bidh, kita juga niatkan puasa Ayyamul Bidh dan puasa Syawal, katanya 6 hari dalam Syawal. Ulama mengatakan di dalam menggabungkan antara puasa dengan puasa yang lain, maka diperlukan kesetaraan ibadah itu. Yani antara dua puasa yang kita laksanakan harus dia itu setara, yaitu puasa sunat dengan puasa sunat. Tidak bisa puasa wajib dengan puasa sunat. Ada orang mengqadha puasa wajibnya pada Senin Kamis misalkan. Ya. Senin Kamis puasa sunat. Mengqadha puasa adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah dia lakukan dengan tata cara sendiri, yaitu dia harus niat dari malam dan dia tidak gabungkan niatnya dengan puasa-puasa sunat. Penanya, kalau seandainya dia ingin puasa Syawal, dia gabungkan dengan Senin dan Kamis, Senin dan Kamis, kemudian Ayyamul Bidh, ya, 13, 14, 15, maka dia mendapatkan pahalanya. Innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Apa benar pendapat yang mengatakan bahwa seseorang maksimum berhaji sekali dan umrah 4 kali karena Rasulullah SAW hanya melaksanakannya sebanyak itu selama semasa hidup beliau? Mohon penjelasannya. Tidak, itu tidak benar. Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Umrah ke umrah adalah penghapus antara dosa keduanya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis lain, tabi'ul haji wal umrah, ikuti haji dan umrah dengan haji umrah berikutnya. Tabi'ul haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub. Sesungguhnya keduanya, haji dan umrah itu, mengikis kefakiran dan dosa, kama yanfi al-qir khabath al-hadid, sebagaimana pompa yang dipakai oleh tukang besi, fungsi pompa itu menghilangkan ya karat-karat api atau karat-karat besi. Pertebangan ketika ada angin apa, kemudian dipukul-pukul, angin ini menghilangkan. Begitu juga dengan dosa dan kefakiran. Nah, kita ambil dari kata-kata tabi'u, ikuti. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk melakukannya berkali-kali. Ya, berkali-kali. Namun kalau kita lihat kondisi sekarang ini, mungkin susah untuk berkali-kali. Kecuali seseorang baru balik, dia pergi umrah, haji. Umur 17 tahun dia sudah haji. Lalu setelah itu baru nanti ya, setelah haji dia mendaftar lagi setelah 10 tahun. Dia ambil setelah hajinya 10 tahun dia baru mendaftar. Setelah 10 tahun baru antriannya. Antrian berapa nih? 15 tahun. Berarti setelah 25 tahun baru dia bisa melaksanakan haji lagi. Ya, kecuali Haji Furoda. Haji Furoda ini adalah haji secara legalitasnya ada, ya, yaitu tidak masuk kepada paket kuota yang diberikan kepada setiap negara. Furoda ini haji perorangan, itu maksudnya. Haji perorangan. Kalau dengan pemerintah itu haji berkelompok, ya, rombongan. Nah, ini adalah visa untuk masuk ke dalam atas nama individu. Nah, ini mahal-mahal. Ya, biaya sekarang kalau kita lihat ada lebih dari 300 juta untuk satu orang. Ya. Karena pertama memang visa yang dalam pengeluarannya mahal. Kemudian fasilitas di sana. Ya. Kalau ENA Plus yang dia masuk bagian dari kuota yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi untuk Indonesia, itu separuh itu. Ya, ini mungkin di berapa namanya, di 160-170 juta ya keberangkatan, karena fasilitasnya berbeda dengan WNH biasa. Jadi tidak benar kalau seandainya seorang itu maksimum berhaji sekali dan umrah 4 kali, tidak. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.